Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian yang membahas serial sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya membuat perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, di mana mereka tidak akan saling serang-menyerang selama 10 tahun. Sebagian para sahabat menganggap bahwa perjanjian ini merupakan sebuah kerugian bagi kaum muslimin. Namun pada hakikatnya perjanjian ini justru membuka pintu kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin. Di antara kemenangan yang didapatkan pasca dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang antara Rasul sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang Yahudi yang masih tersisa di sekitar kota Madinah, di mana mereka berkumpul di suatu tempat yang bernama Khaybar. Bagaimana kisahnya? Maka inilah yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita di sore hari ini biiznillah taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Khaybar adalah sebuah tempat yang terletak kurang lebih 120 km di utara kota Madinah. Pasca pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Madinah, mulai dari pengusiran Bani Nadir, maka mereka berkumpul di tempat yang bernama Khaybar ini. Khaybar ini adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan benteng-benteng yang kuat dan kokoh. Dari Khaybar inilah mereka merancang konspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin dan juga membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq tidak lepas dari konspirasi yang mereka rancang di Khandaq. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapatkan kesempatan ya untuk menyerang mereka, maka ini pun dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyerang Khaybar pasca perang Khandaq, tapi beliau menyerang Khaybar setelah membuat perjanjian damai dengan kaum musyrikin ya pada perjanjian Al-Hudaybiyah? Alasannya barakallahu fikum agar mengamankan terlebih dahulu kaum muslimin atau mengamankan kota Madinah dari serangan orang-orang Quraisy. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperkirakan bahwa Khaybar ini adalah suatu kawasan yang dipenuhi dengan benteng-benteng. Memerlukan usaha yang sangat kuat ya untuk mengalahkan mereka di benteng-benteng mereka yang kokoh tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ya sudah memikirkan ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sementara itu di bagian selatan kota Madinah ya sebelum perjanjian Hudaybiyah, ada ancaman dari orang-orang Quraisy. Maka bisa jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat sedang fokus untuk mengalahkan orang-orang Yahudi di benteng Khaybar, maka tiba serangan, datang serangan dari orang-orang Quraisy dari kota Makkah. Ya, karena tidak ada yang mempertahankan kota Madinah ketika itu. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat perjanjian terlebih dahulu dengan orang-orang Quraisy. Membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang. Sehingga apa? Dirasakan aman ya dari serangan orang-orang Quraisy. Karena sudah terikat dengan perjanjian. Ya, karena sudah terikat dengan perjanjian, maka kota Madinah dirasa aman untuk ditinggalkan. Nah, setelah itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk menyerang orang-orang Yahudi dari Khaybar, ya, atau menyerang orang-orang Yahudi yang berkumpul di Khaybar. Nah, pasca perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Madinah sampai kemudian di bulan Muharram. Beliau beristirahat sejenak di kota Madinah, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan energi dan perbekalan. Baru pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah, Nabi alaihissalatu wassalam bergerak menuju Khaybar. Ya. Nah, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ya, pasca perjanjian Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan demi kemenangan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhih." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian ghanimah yang demikian banyak. Allah telah menjanjikan untuk kalian rampasan perang yang demikian banyak, bahkan ta'khudunaha fata'ajjala lakum hadhih, ya, yang nanti akan kalian ambil dan Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan ghanimah tersebut bagi kalian. Artinya apa? Segera setelah perjanjian Hudaybiyah, ghanimah itu akan didapatkan oleh kaum muslimin. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pulang dari Hudaybiyah, ya, tinggal sebentar di kota Madinah, langsung beliau kemudian berangkat bersama para sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Dan di sana ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Maka berangkatlah Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu beliau berangkat bersama 1400 orang sahabat yang telah berbaiat kepada beliau dalam baiatul ridwan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, 1400 sahabat yang berangkat umroh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaiat beliau di Hudaybiyah dalam satu baiat yang dikenal sebagai baiatul ridwan. Mereka inilah yang diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengikuti perang Khaybar. Nah, ketika itu ada sebagian orang-orang Arab Badui dan juga kaum munafikin, karena mereka mendengar janji Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kaum muslimin dalam peperangan ini akan mendapatkan ghanimah yang demikian banyak, mereka pun berusaha agar diikut sertakan dalam peperangan tersebut. Ya, karena ghanimah tadi, karena menginginkan untuk mendapatkan rampasan perang. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh. Yang boleh ikut hanya orang-orang yang telah mengikuti baiat ar-ridwan, yang telah mengikuti baiat ar-ridwan. Ya. Adapun tentang orang-orang kaum munafikin, demikian juga orang-orang Badui ini yang mereka bersikeras ingin mengikuti peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat ke-15, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ilal maghanim aw ila maghanim litakhudhuha ya dharuna nattabi'kum. Orang-orang Badui, ya, yang tertinggal, ya, orang-orang Badui dan juga orang-orang munafik yang ditinggal, mereka akan mengatakan, ya, apabila kalian berangkat, ya, idzan talaqtum ila maghanim, ya, litakhudhuha, apabila kalian berangkat untuk mendapatkan ghanimah, jadi ghanimah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka biarkanlah kami untuk mengikuti kalian. Ya. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk mengganti firman Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ghanimah tersebut, ya, bagi para sahabat yang mengikuti baiatul ridwan, bukan untuk mereka. Nah, mereka ingin mengganti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mereka juga ingin mendapatkan ghanimah tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul, ya, lan tattabi'una." Ya, sekali-kali kalian tidak akan mengikuti kami. Katakan kepada mereka bahwa sekali-kali kalian tidak akan mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap tegas kepada mereka. Ya, kalian tidak boleh ikut. Karena ini adalah ketetapan, kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Fasayaquluna bal tahsudunana, ya. Maka mereka pun akan mengatakan, kalian ini ya pada dasarnya iri kepada kami. Enggak ingin agar kami mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka ini ya tidaklah mengerti melainkan hanya sedikit-sedikit saja. Artinya apa? Mereka tidak paham bahwa Khaybar ini memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok dari para sahabat, bukan bagi mereka. Ya. Jadi motif mereka untuk mengikuti perang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghanimah. Ya, bukan untuk meninggikan kalimatullah tapi untuk mendapatkan rampasan perang. Maka mereka pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengikuti perang Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersama 1400 pasukan kaum muslimin berangkat ke Khaybar. Ketika itu seperti biasanya kebiasaan beliau, beliau menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada sebagian dari para sahabat. Ketika itu yang menjadi pimpinan atau yang diserahi tanggung jawab memimpin kota Madinah selama Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang ke Khaybar adalah seorang sahabat yang bernama Siba bin Urtufah Al-Ghifari. Siba bin Urtufah Al-Ghifari ini diinstruksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kota Madinah selama Nabi alaihi salatu wasallam ya dan para sahabat pergi ke Khaybar. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pergi ke Khaybar, maka kemudian datanglah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat dari suku Daus yang berasal dari Yaman, datang dia ke kota Madinah untuk masuk Islam dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun beliau tidak mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat ke Khaybar. Maka Siba bin Urtufah radhiyallahu taala anhu ya memberikan bekal kepada Abu Hurairah yang hendaknya dia pakai untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mempergunakan bekal tersebut untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Khaybar. Maka Abu Hurairah diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar dan kemudian keislaman beliau diumumkan kepada para sahabat yang lainnya. Jadi ini sebuah kisah yang luar biasa pada hakikatnya. Kalau kita lihat perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Abu Hurairah baru bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin rahimakumullah, Abu Hurairah adalah para sahabat ya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau meriwayatkan sekitar 5200-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada pada tingkatan yang teratas, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau radhiyallahu anhu baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya. Bagaimana mungkin beliau kemudian meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini tidak lepas dari kesungguh-sungguhan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke manapun beliau berada. Sehingga wajarlah kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi figur sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau baru masuk Islam pada perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriyah. Ya. Jadi ini kisahnya Abu Hurairah yang kemudian beliau masuk Islam dan menyusul Nabi alaihi salatu wasallam ke Khaybar. Nah, ketika mendengar kabar bahwa pasukan kaum muslimin ini mulai beranjak menuju Khaybar, maka orang-orang Yahudi mereka menghubungi sekutu mereka dari kalangan Ghatafan. Ya, Ghatafan sebagaimana yang telah kita sebutkan juga dalam perang Khandaq termasuk kabilah besar yang ikut mengepung kota Madinah bersama orang-orang Quraisy. Suku Ghatafan adalah suku atau kabilah Arab yang terletak di bagian utara Jaziratul Arabiyah, dan mereka adalah sekutu bagi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini meminta agar Ghatafan memberikan perlindungan kepada mereka. Lalu ya, dan tentunya ini tidak gratis ya. Mereka menjanjikan separuh dari hasil perkebunan Khaybar untuk orang-orang Ghatafan. Kalau kalian berhasil memberikan perlindungan kepada kami, mengusir pasukannya kaum muslimin, maka kami akan berikan separuh dari hasil kurma Khaybar kepada kalian. Maka Ghatafan pun berangkat untuk melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Nabi alaihi salatu wasalam. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ketika mereka ya beranjak atau ketika mereka akan mengadakan perjalanan, mereka mengira bahwa kaum muslimin telah menyerang kampung halaman mereka. Maka apa yang terjadi? Ghatafan pun kembali ke kampung halaman mereka. Tidak jadi untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Ya, setelah mereka kembali ke sana, ternyata tidak ada pasukannya Nabi SAW. Namun muncul ketakutan, muncul kekhawatiran pada diri mereka kalau-kalau Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin malah menyerang mereka. Maka mereka pun tidak jadi untuk pergi ke Khaybar memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Ya, demikian makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Ghatafan. Ya, kalau misalnya mereka jadi untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi, mungkin akan lain cerita perang Khaybar ini. Ya, akan terjadi pertarungan yang demikian sengit terlebih dahulu antara kaum muslimin dengan orang-orang Ghatafan. Tapi ini tidak terjadi. Karena orang-orang Ghatafan akhirnya kembali pulang ke kampung halaman mereka. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menempuh perjalanan, ya, beliau memilih jalan untuk masuk ke kota Khaybar, ya, dari sebelah utara. Jadi posisinya Khaybar itu di utara kota Madinah. Harusnya kalau kita melihat kedudukan kota Khaybar ini, ya, karena Madinah itu berada di sebelah selatan kota Khaybar, harusnya Nabi SAW menyerang dari arah selatan. Ya, karena Khaybar ada di utaranya, maka orang yang berangkat dari selatan akan menyerang dari arah selatan. Tapi strateginya Nabi SAW luar biasa, barakallahu fikum. Beliau SAW memutar. Ya, beliau menyerang kota Khaybar dari arah utara. Ya. Apa yang menjadi sebab Nabi SAW menyerang Khaybar dari arah utara? Kenapa beliau tidak menyerang dari arah selatan? Ya, para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa setidaknya ada dua alasan utama. Ya, kenapa Rasul SAW menyerang Khaybar dari arah utara? Alasan yang pertama, ya, agar orang-orang Yahudi tidak kabur ke negeri Syam. Jadi kalau misalnya beliau alaihissalam menyerang dari arah selatan, bisa jadi orang-orang Yahudi ini kabur ke arah utara, kabur menuju negeri Syam. Nabi nggak mau mereka kabur, ya. Nabi ingin melakukan, memberikan hukuman kepada mereka, ingin menaklukkan mereka. Nabi nggak mau kalau mereka kabur. Baik, ini alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, kenapa beliau alaihi salatu wasalam ya menyerang dari arah utara, ya, untuk mengantisipasi serangan dari orang-orang Ghatafan. Ya. Jadi kalau misalnya nyerangnya dari kita sudah menguasai posisi utara, kita tahu kalau misalnya ada serangan dari orang-orang Ghatafan, ya. Inilah alasannya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memutar. Beliau menyerang benteng Khaybar dari arah utara, bukan dari arah selatan. Baik. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan bagaimana benteng Khaybar ini pada hakikatnya. Ya, Khaybar ini dalam lisannya orang-orang Yahudi berarti kumpulan benteng-benteng. Ya, karena pada hakikatnya Khaybar ini adalah yaitu tadi kumpulan dari benteng-benteng. Ya. Ada 8, setidaknya ada 8 benteng besar yang ada di Khaybar. Antum bisa lihat di belakang saya sekarang, ya. Ini adalah perumpamaan benteng-benteng yang ada di Khaybar. Ya. Ada 8 benteng, ya. Ada 8 benteng yang terbagi menjadi 3 daerah, ya. Terbagi di 3 daerah. Ya. Benteng yang pertama disebut sebagai Benteng Na'im. Ya, benteng yang pertama adalah Benteng Na'im. Kemudian benteng yang kedua adalah Benteng As-Sa'ab ibn Mu'ad. Benteng As-Sa'ab ibn Mu'ad. Di benteng yang kedua. Kemudian benteng yang ketiga, ya, disebut sebagai Qal'atul Zubair, Benteng Az-Zubair. Ya, jadi mereka memang expert, ya, dalam membuat benteng-benteng. Ya, sampai sekarang, ya, kita lihat karakternya orang-orang Yahudi, mereka bersembunyi di balik benteng-benteng. Kalau antum pernah lihat di Israel, ya, di negara Israel, mereka membuat benteng yang sangat tinggi, tembok yang sangat tinggi untuk membatasi diri mereka dengan orang-orang Arab. Karena pada hakikatnya orang-orang Yahudi ini dikenal dengan karakternya yang pengecut. Beraninya dari belakang benteng. Mereka membuat benteng-benteng yang sangat kokoh. Ya. Kemudian benteng yang keempat, Benteng Ubay. Ya. Qal'ah Ubay. Ya. Kemudian benteng yang kelima, ini adalah benteng Nizar. Ya, Benteng Nizar. Nah, ini 5 benteng inilah yang nanti akan terjadi pertempuran sengit, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Adapun 3 benteng selanjutnya setelah Benteng Nizar ini, seperti Benteng Al-Qamus, Benteng Salalim, dan Benteng Watih, ya, ini hampir tidak ada pertempuran karena mereka sudah menyerah. Ya. Tapi pertempuran itu terjadi di 5 benteng yang pertama yang kita sebutkan tadi. Mulai dari Benteng Na'im sampai Benteng An-Nizar. Baik. Nah, ketika itu Nabi SAW tiba di Khaybar di waktu subuh. Ya. Ketika beliau tiba di sana di waktu subuh, maka orang-orang di Khaybar, ya, mereka baru keluar untuk bertani. Ya, jadi Khaybar itu dikenal sebagai lahan pertanian kurma yang demikian subur, ya. Jadi ketika Nabi alaihissalatu wassalam sampai di sana, ya, beliau menunggu waktu subuh. Ya, di waktu subuh mereka pun melihat pasukannya Nabi alaihissalatu wassalam. Maka mereka berteriak-teriak mengatakan, demi Allah, Muhammad dan pasukannya telah sampai. Lalu mereka pun kabur dan masuk ke dalam benteng-benteng mereka. Nah, ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam membuat atau mendirikan kemah beliau itu terlalu dekat dengan salah satu bentengnya orang-orang Yahudi. Maka kemudian Hubab bin Al-Mundhir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa posisinya kita diletakkan di sini? Apakah ini hanya ijtihadmu? Ya, apakah ini dari ra'yumu atau dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Hubab bin Al-Mundhir bahwa ini adalah ide beliau, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Hubab bin Al-Mundhir mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa posisi kemahnya kaum muslimin ini terlalu dekat. Ya, kemahnya kaum muslimin ini terlalu dekat dengan benteng orang Yahudi. Sehingga apa? Akan sangat mudah bagi mereka untuk memanahi kaum muslimin di kemah-kemah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memundurkan kemah-kemah pasukan kaum muslimin. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terbuka. Ya, beliau open minded, menerima apa yang disarankan oleh para sahabat. Ya, kalau memang yang demikian ini merupakan sebuah kemaslahatan, maka beliau ikuti tanpa kemudian merendahkan atau melecehkan para sahabat. Beliau ikuti, beliau ambil ide dan masukan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka kemudian kaum muslimin pun ya mendirikan tenda ya untuk menyerang benteng Khaybar. Nah, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, ya. Khaybar sebentar lagi akan hancur. Allahu akbar, sebentar lagi Khaybar akan hancur. Allahu akbar, sebentar lagi Khaybar akan hancur. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kami sudah berada di pelataran suatu kaum, di hadapan suatu kaum, maka akan buruklah ya apa yang akan menimpa oleh apa yang akan menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan. Ya, artinya apa? Nabi SAW ingin mengatakan bahwa kalau kaum muslimin ya sudah berada di hadapan suatu kaum yang akan mereka perangi, maka keburukanlah yang akan didapatkan oleh kaum yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menunjuk ya pimpinan perang, siapa yang akan diangkat menjadi pimpinan kaum muslimin untuk merebut benteng Khaybar. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau menunjuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memimpin mereka. Namun di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, pasukan itu tidak mendapatkan hasil yang optimal. Sampai kemudian di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin bahwa beliau akan memberikan ar-rayah ya, memberikan panji kaum muslimin, panji pasukan kaum muslimin kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, siapakah itu? Ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh." Sungguh aku akan berikan panji peperangan ini kepada sosok yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka apa yang terjadi dengan kepimpinan dia? Kata Nabi SAW kemudian, yaftahullahu ala yadaih, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan, ini panji akan saya besok saya akan berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun ya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang dengannya Allah akan berikan kemenangan. Maka para sahabat mereka menjadikan ini sebagai objek perbincangan mereka di malam hari tersebut. Ya, di malam hari tersebut mereka berbincang-bincang, ya, menginginkan untuk berada dalam untuk diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tampuk kepemimpinan. Ya. Bahkan dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala, "Nu saya tidak pernah mengharapkan tampuk kepemimpinan melebihi apa yang ditawarkan pada hari tersebut." Bukan masalah kepemimpinannya, tapi masalah karakter yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang akan diberikan ya, yang akan memegang panji penaklukan benteng Khaybar adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ada pengkhabaran, ada pemastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia pula dia juga merupakan sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, tentu ini merupakan suatu keutamaan. Inilah yang diincar. Inilah yang diinginkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka menginginkan untuk mendapatkan predikat yang mulia ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam hari itu para sahabat pun membincangkan atau membicarakan siapakah kira-kira orang yang akan diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam panji atau bendera komando perang tersebut. Falamma asbah, ya, falamma asbah an-nas wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi hari orang-orang pun berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha. Semuanya berharap merekalah yang akan diberikan panji tersebut. Ya. Maka siapa yang kemudian dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Faqala aina Ali. Ya. Aina Ali ibn Abi Thalib. Maka ternyata yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian juga beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Fakila huwa yashtaki ainaih. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian orang-orang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya. Fa'arsilu ilaihi fa'utiyabihi. Maka kemudian orang-orang pun mengirimkan utusan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu dia pun dihadapkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya. Ya, bagaimana mungkin orang sedang sakit kedua matanya kemudian diserahi panji komando? Satu hal yang tidak mungkin. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kedua mata Ali bin Abi Thalib sedang sakit? Fa basaqa fi ainai. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian meludahi kedua mata Ali. Wada'a lahu. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mendoakan, ya, kebaikan bagi Ali bin Abi Thalib. Fa bara. Maka kemudian sembuhlah, ya, kedua mata Ali yang sedang sakit tersebut. Ka'an lam yakun bihi wajah. Seakan-akan dia belum pernah sakit. Ini kedua matanya seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Hilang, betul-betul hilang penyakit dari kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'atahu rayah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pun memberikan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini tentu merupakan kedudukan yang sangat mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dia akhirnya yang memegang panji komando tersebut, dan ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan demi pengarahan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai komandan pasukan. Beliau mengatakan unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, melangkahlah engkau ke hadapan mereka dengan tenang sampai engkau di tempat mereka atau di hadapan mereka. Tumat uhum ilal Islam. Kemudian wahai Ali, serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Dan kemudian kabarkan kepada mereka apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini berupa penunaian hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi, maka demi Allah, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ya. Fawallahi, demi Allah wahai Ali, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah melalui tanganmu, yani melalui sebabmu, maka yang demikian, yaitu walaupun satu orang saja, ya, maka yang demikian lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta merah, barakallahu fikum, ini adalah perlambang harta yang sangat mahal di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga orang yang mendakwahi, ya, saudaranya, yang dia berdakwah, mengajak manusia ke atas kebenaran, di atas ke apa? Mengajak manusia kepada kebenaran, ya, besar sekali pahala yang akan dia dapatkan. Ya, bahkan pahalanya melebihi unta-unta merah. Melebihi harta dunia yang paling paling mahal. Maka kemudian majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyerang benteng Khaybar. Nah, ketika itu ada seorang panglima Yahudi yang keluar untuk menantang duel pasukan kaum muslimin. Ya, dari benteng Naim, dan ini adalah benteng yang pertama yang harus ditaklukkan oleh kaum muslimin, keluar sosok seorang jagoan ya yang bernama Marhab. Kemudian dia menantang duel kaum muslimin sambil membacakan bait syair. Ya, ini Masya Allah ya. Ketika akan duel, bait syairnya keluar. Dia mengatakan, ya, Qad alimat khaybaru anni marhabu syakis silahi batalun mujarrabu idhal hurub akbalat tahallabu. Ya. Kata si Marhab ini, sungguh Khaybar telah tahu, akulah si Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Aku adalah senjata yang ampuh dan mujarrab dan telah teruji. Idhal hurub akbalat atau akbaltu akbalat tahallabu. Apabila perang sudah dimulai, maka si Marhab ini akan berkobar. Ya, kemarahannya akan berkobar. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat hebat. Ya, yang sudah dikenal oleh seluruh manusia di Khaybar. Ya, orang yang telah diteruji ya kehebatannya. Maka kemudian sahabat Amir bin Aqwa radhiyallahu taala anhu menyambut tantangan Marhab. Nah, ketika sebelum sampai di Khaybar, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendoakan Amir bin Aqwa. Maka para sahabat mengatakan, ya, kenapa cuma Amir saja yang didoakan? Kami kok tidak doakan wahai Rasul? Ya, Nabi tidak mendoakan Amir bin Aqwa, melainkan itu sebagai bentuk pertanda bahwa dia akan mendapatkan mati syahid dalam perang Khaybar. Maka Amir bin Aqwa membalas bait-bait syair yang dipanjatkan oleh Marhab. Dia mengatakan, Qad alimat Khaybaru anni amiru syakis silahi batalun mughammiru. Ya, Khaybar telah mengetahui bahwa namaku adalah Amir. Aku adalah senjata yang ampuh yang ditakuti oleh para musuh. Ya, jadi Amir membalas syair-syair yang dilantunkan oleh Marhab. Kemudian pun mereka saling serang menyerang. Namun ketika itu qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Marhab memenangi perang tanding tersebut, sehingga Amir bin Al-Aqwa gugur di tangan Marhab. Ya, jadi Amir bin Al-Aqwa termasuk di antara para sahabat yang gugur dalam perang Khaybar. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib maju melawan Marhab. Dan sebelumnya, ya, beliau membacakan bait syair. Beliau mengatakan, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kalaythi ghabatin karihul manzarah." Akulah yang telah dinamakan ibuku ya sebagai singa, ya Haidarah singa, ya kalaithi ghabatin karihul mandarah, aku bagaikan singa hutan yang menakutkan ya, yang orang itu kalau melihatnya itu merasa ketakutan. Ya, jadi ini balasan Ali kepada Marhab. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyerang ke arah Marhab. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara mereka berdua, sampai kemudian Ali radhiyallahu taala anhu berhasil menebas kepala Marhab. Ya, maka gugurlah atau matilah jagoan dari orang-orang Yahudi Khaybar. Ya. Maka kemudian saudaranya Marhab, ada seorang saudaranya Marhab yang bernama Yasir, ya, kemudian dia pun keluar dan mengajak duel. Ya, lalu tantangan Yasir ini dipenuhi oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu ibunya Az-Zubair, yakni Sofiyah binti Abdul Muthalib yang ikut serta dalam perang Khaybar, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya seorang ibu, dia mengkhawatirkan ketika anaknya yang melayani tantangan si Yasir, ya, saudara laki-lakinya Marhab ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghibur Sofiyah ya binti Abdul Muthalib bahwa Zubairlah yang akan berhasil mengalahkan si Yasir. Dan benar itu terjadi. Akhirnya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhasil menaklukkan Yasir. Kemudian terjadilah pertempuran ya yang sangat sengit di Benteng Naim, yang ketika itu Ali bin Abi Thalib berhasil menjebol benteng Naim. Ketika itu pintu Benteng Naim ya, dan bahkan beliau menjadikan pintu tersebut ya sebagai perisai beliau. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau menjadikannya sebagai perisai. Padahal ketika itu pintunya itu sangatlah berat. Ya, ini di antara karomahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di perang Khaybar beliau diberikan kekuatan yang ekstra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhasil mengangkat pintu Benteng Khaybar. Yang ketika itu sangat berat pintu tersebut, bahkan dalam sebagian riwayat memerlukan 8 orang baru bisa mengangkat pintu benteng tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain luar biasa, lebih dari 8 orang. 40 orang baru bisa mengangkat pintu benteng yang diangkat dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ya Rasulullah SAW berhasil menguasai benteng pertama, yakni Benteng Naim, dari benteng-benteng yang ada di Khaybar. Nah, kemudian beliau melanjutkan ya, pasukan kaum muslimin berlanjut ya untuk menguasai benteng yang kedua, Benteng As'ab bin Mu'ad. Nah, benteng ini adalah benteng yang sangat kokoh sehingga kaum muslimin ya sulit untuk menaklukkannya. Nah, ketika itu mereka, yakni kaum muslimin, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, karena kehabisan bahan makanan, mereka mulai menyembelih keledai-keledai mereka. Dan ketika itu Nabi SAW mengharamkan mereka untuk makan daging keledai. Ya, jadi daging keledainya itu sudah dimasak, kemudian diturun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang makan daging keledai. Sehingga tidak boleh lagi makan daging keledai ketika itu. Ya. Nah, kemudian setelah 3 hari maka benteng As'ab bin Mu'ad pun jatuh di tangan kaum muslimin, dan benteng ini ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali makanan. Ya, makanannya melimpah ruah. Maka setelah itu kaum muslimin pun mendapatkan pasokan makanan mereka setelah menaklukkan benteng As'ab bin Mu'ad. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam berlanjut ke benteng yang ketiga. Ya, coba ditampilkan saja yang gambar bentengnya. Ya. Nah, di benteng yang ketiga, yakni Benteng Az-Zubair, ya, dan benteng ini merupakan benteng yang sangat kokoh. Setelah 3 malam tidak ada perubahan sama sekali. Ya, benteng tersebut tetap tidak bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasalam didatangi oleh seorang Yahudi. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ya selama apapun engkau mengepung benteng ini, maka niscaya mereka tidak bisa dikalahkan. Kecuali apabila engkau memutus ya pasokan air mereka." Ya, kemudian Nabi SAW mencari jalur air mereka, jadi dari sebuah telaga yang mengalir ke benteng tersebut diputus oleh Nabi SAW, maka karena tidak lagi memiliki air, mau tidak mau mereka harus keluar. Akhirnya mereka keluar dan berperang bersama kaum muslimin. Ketika itu ya akhirnya banyak sekali di antara orang-orang Yahudi yang berhasil dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi yang namanya blokade semacam ini, ya ini disyariatkan dalam peperangan. Ya, ketika kita mengetahui bahwa kekuatan musuh itu sangat tergantung pada pasokan air misalnya. Ya, di-cut pasokan airnya sehingga mereka kelimpungan. Ya, ini terjadi ketika mereka kelimpungan, maka mereka pun keluar dari benteng tersebut lalu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, kemudian benteng yang selanjutnya, benteng yang keempat, Benteng Az-Zubair. Ya. Benteng Ubay ya, benteng yang ketiga Benteng Az-Zubair, benteng yang keempat Benteng Ubay. Ya, maka di sini kembali terjadi duel. Ya, salah seorang dari jagoan orang-orang Yahudi keluar kemudian mengajak kaum muslimin untuk berperang. Maka keluarlah sahabat yang mulia Abu Dujanah Samak bin Kharrasyah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian beliau pun melakukan duel bersama jagoan Yahudi tersebut, lalu menanglah Abu Dujanah. Setelah itu kemudian kaum muslimin pun ya masuk ke Benteng Ubay dan berhasil menaklukkannya. Nah, kemudian benteng yang kelima, Benteng Nizar. Nah, ini benteng yang paling kokoh ya, yang paling kokoh. Disinilah orang-orang Yahudi menyimpan istri dan anak-anak mereka. Nah, ketika itu kaum muslimin dihujani oleh anak panah dan juga bebatuan dari dalam benteng. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan ya untuk mengusir mereka, ini pasukan yang mempertahankan benteng Nizar ini dengan menggunakan manjanik. Ya, manjanik itu adalah alat pelontar batu. Ya, alat pelontar batu. Jadi mungkin antum pernah lihat ya di dokumenter ya, ada alat yang kemudian ditarik ya, lalu batu ditaruh di ujung alat tersebut, kemudian taliknya dilepas sehingga dia menjadi ketapel saat melemparkan batu ya. Ini manjanik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk melakukan penyerangan ya dengan melontarkan batu melalui alat manjanik sehingga jebollah benteng Nizar, lalu orang-orang Yahudi meninggalkan benteng Nizar. Ya, yang laki-laki meninggalkan benteng Nizar, adapun anak-anak dan perempuan mereka tetap berada di benteng tersebut. Akhirnya benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Sampai kemudian di benteng Al-Qamus, benteng yang keenam ya. Di benteng ini Nabi sallallahu alaihi wasalam kemudian mengurung mereka selama 20 hari sampai kemudian mereka menyerah dan mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam berunding. Jadi peperangan itu hanya sampai pada benteng Nizar, benteng yang kelima. Adapun pada benteng Al-Qamus ya, mereka menyerah ya setelah dikepung oleh Nabi alaihi salatu wasallam selama kurang lebih 20 hari. Ya, jadi perang Khaybar ini cukup lama terjadinya ya. Mungkin sekitar 1 bulan ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka di benteng Al-Qamus itu selama 20 hari. Nah, setelah benteng Al-Qamus ini jatuh ke tangan kaum muslimin, maka benteng-benteng yang tersisa pun kemudian menyatakan menyerah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Maka kemudian turunlah seorang pemuka Yahudi ya yang bernama Ibnu Abil Huqaiq ya. Datang mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar mereka keluar dari Khaybar. Ya, mereka diusir dari Khaybar ya dengan membawa anak keturunan mereka, tapi tidak boleh membawa harta. Jadi mereka tidak boleh membawa harta sama sekali kecuali baju yang melekat di tubuh mereka. Demikian juga mereka tidak boleh menyembunyikan harta-harta mereka, semuanya harus diserahkan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkhianat, dia menyembunyikan harta, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk mengeksekusi orang tersebut. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, ya mereka pun meninggalkan, ketika itu mereka akan meninggalkan kota Madinah. Nah, di saat itulah, di saat mereka mengumpulkan harta-harta mereka, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang hartanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah dulu tokoh Quraisy yang pernah diusir oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya dari kota Madinah. Dia berasal dari Bani Nadir. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Khaybar, siapa yang tahu ya mana tempat penyimpanan hartanya Huyai bin Akhtab? Ya, maka kemudian ada salah seorang itu yang diduga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui di mana harta tersebut, tapi dia tidak mau membocorkannya. Lalu dia pun disiksa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai kemudian dia menunjukkan suatu tempat ya, di mana tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan hartanya Huyai bin Akhtab. Ya, akhirnya banyaklah harta yang berhasil didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini dia bersiap-siap, mereka bersiap-siap untuk meninggalkan Khaybar, maka di antara pemuka mereka ada yang berusaha melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa tetap survive. Ya, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ya sesungguhnya Khaybar ini ya memiliki ladang kurma yang demikian luas. Dan yang terbiasa mengurusinya itu adalah kami. yang terbiasa mengurusinya adalah kami. Maka izinkanlah kami untuk tetap tinggal di kota Madinah dan kami akan menyerahkan separuh dari kurma Khaybar ya untuk kalian di kota Madinah. Ya, jadi biarkan kami tinggal di sini. Biar kami yang mengelola. Ya, biar kami yang mengelola lahan pertanian Khaybar ya dengan konsekuensi mereka harus menyotorkan separuh dari harta separuh dari penghasilan Khaybar diberikan kepada kaum muslimin ya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun menyetujui apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi Khaybar, mereka tetap diperbolehkan untuk tinggal di Khaybar, kemudian mengelola perkebunan kurma mereka dan menyetorkan sebagian dari hasilnya kepada kaum muslimin. Makanya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan bahwa kami belum pernah merasakan kekenyangan melainkan setelah Khaybar itu ditaklukkan. Karena begitu Khaybar ditaklukkan, maka kaum muslimin ya berhasil mendapatkan pasokan makanan dari Khaybar tadi. Nah, ketika perang Khaybar ini berakhir juga ya, Nabi alaihi salatu wasalam menikah dengan Sofiyah. Sofiyah pada awalnya adalah tawanan perang yang dimiliki oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi. Namun kemudian Sofiyah diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Sofiyah. Sofiyah pun kemudian masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Sofiyah untuk dijadikan sebagai istri beliau dengan mahar berupa pembebasan Sofiyah. Jadi Sofiyah dibebaskan ya, dibebaskan dari perbudakan, dari tawanan, tapi dia menikah ya. Dia akan dibebaskan dengan syarat dia menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya Sofiyah pun menikah dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau dikenal sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat cantik rupanya. Ya, Sofiyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cantik rupanya. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sofiyah, maka Sofiyah menunjukkan ya di wajah Sofiyah ketika itu ada tanda kebiruan ya. Jadi wajah beliau ketika itu kebiruan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, apa yang terjadi? Kenapa pipimu biru? Ya. Kenapa pipimu biru? Maka kata Sofiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah tamparan yang diterima Sofiyah dari suaminya. Kenapa? Karena Sofiyah ketika itu pernah memimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya. Suaminya marah, kemudian menampar Sofiyah sehingga ada bekas biru di wajah Sofiyah bintu Huyai ibn al-Akhtab ya radhiyallahu taala anha. Nah, di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah ini ada cerita lucu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya dengan Sofiyah, beliau berjaga-jaga di luar tendanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhawatirannya ya, karena Sofiyah ini adalah putri dari Huyai bin Akhtab ya, pemimpinnya orang Yahudi, dan dikemungkinkan bahwa dia memiliki dendam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya menjaga malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Sofiyah binti Huyai ibn al-Akhtab ya radhiyallahu taala anha. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, satu fase yang juga terjadi di perang Khaybar ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan benteng Khaybar, datanglah rombongan para sahabat yang kembali dari hijrah mereka ke negeri Habasyah. Jadi sebagian para sahabat yang masya Allah ya, dari zaman dari fase Mekah ya, dari fase Mekah mereka sudah hijrah ke negeri Habasyah. Ya, Baru di tahun 7 Hijriah inilah mereka berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira. Apalagi ketika itu para sahabat yang baru tiba dari negeri Habasyah ini ditemani atau disertai, diiringi oleh orang-orang Al-Asy'ariyin. Ya, Al-Asy'ariyun ini adalah para sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Ya, mereka kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku. Apakah kemenanganku atau kemenangan ya berhasil menaklukkan Khaybar atau Ja'far bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi wassalam pun memberikan rampasan perang Khaybar kepada para sahabat yang baru saja kembali dari negeri Habasyah. Nah, demikian juga peristiwa yang terjadi setelah perang Khaybar, ada upaya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang Yahudi ya, mereka tidak berhenti dari berupaya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika itu seorang wanita Yahudi, dia menghidangkan paha kambing kepada Rasul sallallahu alaihi wasalam yang telah dibubuhi racun. Jadi dia tahu Nabi alaihi salatu wasalam ini sangat suka untuk makan paha kambing. Maka dia masakkan paha kambing lalu dihidangkan ke hadapan Nabi wasalam. Tapi ketika Nabi SAW mengangkat kambing tersebut, ya ingin memakan kambing tersebut, kambingnya tiba-tiba bicara. Artinya dagingnya itu tiba-tiba bicara kepada Nabi SAW mengkhabarkan bahwa dia telah diracun. Sehingga Nabi SAW tidak jadi memakan masakan tersebut. Namun sebagian daging itu sudah dimakan oleh seorang sahabat yang bernama Bishr bin Barra, sehingga dia pun keracunan lalu meninggal dunia. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeksekusi wanita Yahudi yang meracuni tadi. Kenapa? Karena dia telah membunuh seorang sahabat, yakni Bishr bin Barra radhiyallahu taala anhu. Ya, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya perang Khaybar, perang yang demikian penuh dengan usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau dan para sahabat ya harus berjibaku menaklukkan satu persatu benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Wallahu taala a'lam bissawab ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan perang Khaybar, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Baik. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan Abu Hurairah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Apakah ada perlakuan istimewa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang demikian banyak padahal beliau baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Yang pertama barakallahu fikum, memang Abu Hurairah ini memiliki kesungguh-sungguhan yang lebih dibandingkan para sahabat lainnya. Ya, kata beliau, beliau sendiri mengakui bahwa beliau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bimil'i batni. Artinya sepenuh perut beliau dalam keadaan kenyang dan lapar beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi Abu Hurairah ini termasuk dari kalangan Ahlus Suffah. Ya, beliau tidak punya rumah, ya, beliau tinggal di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bahkan beliau pernah dikira oleh sebagian sahabat ya gila. Kenapa? Karena dahsyatnya lapar yang beliau terima. Ya, sehingga beliau terbaring di masjid, orang-orang mengira Abu Hurairah telah gila. Tapi beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yakni kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, para sahabat dari kalangan Ansar tersibukkan dengan pertanian-pertanian mereka, dan para sahabat dari kalangan Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka. Adapun aku mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kemudian memang ada perlakuan istimewa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi apa perlakuan istimewa tersebut? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah agar beliau radhiyallahu anhu memiliki ingatan yang kuat, ya, dan tidak pernah lupa akan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah membentangkan surbannya, lalu kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surban tersebut lalu dipakai oleh Abu Hurairah. Sejak itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya tidak pernah lagi melupakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian kalaupun kita hitung barakallahu fikum ya, hadisnya Nabi hadisnya Abu Hurairah yang beliau riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 5000 hadis, ini sebenarnya satu hal yang wajar. Ya, ada seorang sebagian ulama, kalau saya tidak salah Syekh Al-A'zami ya, seorang ulama India yang tinggal di pernah tinggal di kota Madinah rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah itu kalau hadis-hadisnya tersebut kita filter, artinya tidak terjadi pengulangan, dari 5000 hadis tersebut yang tidak berulang hanya sekitar 2000-an hadis. Ya, 2000-an hadis. Ya. Kalau beliau kemudian menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari tahun ke-7 Hijriah, taruhlah 4 tahun beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam 1 tahun ada sekitar 350 hari. Ya, 4 tahun berarti sekitar berapa? 1400-an ya, 1400-an hari. Ya, 4 tahun. Berarti 1400-an hari. Kemudian hadis yang beliau riwayatkan sekitar 2000-an. Jadi pada hakikatnya ya satu hari itu satu atau dua hadis saja. Satu hal yang mungkin enggak? Mungkin antum saja kalau misalnya merutinkan. Ya, saya setiap hari menghafalkan satu atau dua hadis. Maka bisa jadi dalam waktu 4 tahun antum bisa menghafalkan ya 2000 hadis. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bagaimana beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan berarti Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam sedikit hadisnya ya. Ya. Abu Bakar dan Umar banyak hadisnya, ya. Cuma mereka kan meninggal lebih awal daripada Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah ini beliau hidup pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup cukup lama. Sehingga punya banyak waktu untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat setelah beliau. Adapun Abu Bakar, beliau cuma 2 tahun saja. 2 tahun pasca Rasulullah wafat, Abu Bakar menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar, beliau sangat sibuk dengan kekhilafahan beliau. Sehingga wajar kalau kemudian hadisnya Abu Hurairah ini banyak. Ya, karena beliau berusia panjang pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya kesempatan untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut. Baik, Ustaz, keledai haram. Kalau kuda statusnya apa, Ustaz? Halal atau haram? Ya, kalau kuda, jumhur ulama ya menyebutkan bahwa hukumnya halal. Ya, mayoritas ulama menyebutkan bahwa hukumnya halal. Jadi boleh untuk makan daging kuda. Baik. Ustaz, apakah perang Khaybar merupakan perang terlama yang dipimpin langsung Rasulullah SAW? Ya, ya, sepertinya itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi, ya, perang Khaybar ini cukup memakan waktu yang lama. Ya, Nabi SAW sampai mengepung satu benteng saja itu 20 hari beliau mengepung benteng Khaybar. Baik. Wallahu ta'ala alami sahab, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian yang sama ya, di waktu-waktu yang akan datang. Kita masih membahas serial peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.